dituliskan dalam lagu kisah cintaku. Bilakah kau berikan cintamu bersemi lagi? Jangan kau ragukan lagi akan janjiku. Cintaku hanya semoga aku.